Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita selangkah demi selangkah telah lalui hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui kitab ini, kitab Al-Adabul Mufrad, kita ingin mempelajari tentang adab beliau sallallahu alaihi wasallam. Bab demi bab yang disebutkan oleh penulisnya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, sampailah kita dengan perkara yang berkaitan dengan silaturrahim. Beliau awali dengan bagaimana keutamaannya, kemudian bagaimana kedudukan silaturrahim, bagaimana keberadaan ar-rahim di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang sudah kita lalui terhadap orang yang menghubungkan silaturrahim di masa jahiliyah, kemudian dia masuk Islam dengan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Demikian juga silaturrahim dengan orang musyrik, bagaimana kaitannya, dan demikian pula adanya bentuk memberikan hadiah kepada mereka. Maka bab yang sedang kita bahas, bab ke-38, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, termasuk amalan yang kita dianjurkan, dinasihatkan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari nasab-nasab kita agar tersambung dengannya silaturrahim. Nah, padanya dibawakan dua hadis. Hadis yang pertama sebagian telah kita sebutkan pada pekan yang lalu dan insyaallah akan kita selesaikan, dan kemudian akan berlanjut pula pada hadis yang kedua dengan urutan ke-73. Beliau bawakan riwayatnya, haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Attab ibni Bashir an Ishaq ibni Rashid an Az-Zuhri. Riwayat sanad sampai kepada Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, yang mana beliau menyatakan haddatsani Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im menyatakan anna Jubair ibn Mut'im, ayahnya yakni Jubair ibn Mut'im, akhbarahu, beliau telah memberitakan, annahu sami'a Umar ibn al-Khattab bahwa Jubair bin Mut'im telah mendengar dari sahabiyun jalil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu 'alal mimbar. Beliau sedang menyampaikan sesuatu di atas mimbar. Yang beliau sampaikan di sana, beliau menyatakan ta'allamu ansabakum lam yasilu arhamakum thumma silu arhamakum. Pelajari oleh kalian nasab-nasab kalian. Ansab jamak dari kata nasab, baik dari sisi arah ayah maupun ibu, baik dari sisi cabang maupun dari sisi pokoknya, dari sisi asalnya, dan juga yang ada hubungannya dengan periparan. Demikian nasab itu, ta'arrafu asma aqaribikum, pelajari, kenali nama-nama karib kerabat kalian. Nah, demikian dikatakan oleh beliau, dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ta'allamu min ansabikum, pelajari oleh kalian nasab-nasab kalian. Thumma silu arhamakum, kemudian sambunglah hubungan silaturrahim di antara kalian. Dengannya kalian bisa terhubung hubungan silaturrahim di antara karib kerabat kalian. Ini salah satu manfaat faedah ketika seseorang mengenali nasabnya. Bagaimana seseorang akan terhubung dengan karib kerabatnya kalau satu dengan lainnya dia tidak mengenal atau tidak mengetahuinya. Maka dengan nasab dia kenal, yang dengannya dia bisa dekat dan berupaya untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Menghubungkan kedekatan. Nah, untuk semakin tahu, nah, bahwa ini ada jalur keterkaitan dengan darah, atau ini ada jalur dengan kekeluargaan. Demikian. Tujuan dianjurkan bagi kita untuk mempelajari nasab. Wallahi innahu layakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai'. Lafaz itu yang belum kita sampai pada pekan yang lalu. Wallahi, demi Allah, kata beliau, innahu layakunu bainar rajul, bisa jadi terjadi sesuatu di antara seseorang, baina akhihi syai', dengan saudaranya. Terjadi hubungan misalkan pernikahan dalam keadaan setelahnya sudah terjadi, kemudian ternyata masih ada hubungan kekerabatan. Nah, yang tidak dibenarkan sesungguhnya untuk dinikahi. Nah, kenapa ini sampai terjadi? Karena dia tidak mengetahui atau tidak mempedulikan adanya nasab, sampai berjalannya waktu kemudian terjadi apa yang terjadi. Wallahi innahu layakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai. Diingatkan kita. Nah, agar jangan sampai terjadi kesimpang siuran atau pelanggaran dari ketetapan Allah Jalla wa'ala, batasan-batasan siapa mahram dan siapa bukan, siapa yang boleh untuk dinikahi dan siapa yang tidak, khususnya dalam ruang lingkup kekeluargaan. Walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainah min dakhilatir rahim, kalau sekiranya orang yang terjadi sesuatu dengan saudaranya itu tahu, maksudnya tahu tentang keutamaan pahala, min dakhilatir rahim, orang yang berada dalam hubungan silaturrahim, la auza'ahu dzalika an intihakihi, tentu dia akan mencegah agar jangan sampai rusak hubungannya. La auza'ahu artinya menahan atau menghalangi, an intihakihi, intihak artinya melanggar janji kepada Allah Jalla wa'ala. Seandainya seseorang itu tahu tentang keutamaan untuk menjaga, menjalin silaturrahim, niscaya dia tidak akan lakukan perbuatan tersebut. Niscaya dia akan berusaha untuk mencegah jangan sampai rusak disebabkan karena adanya keterkaitan sesuatu dalam bentuk pernikahan atau semisalnya. Dan sekian contoh yang sudah terjadi. Nah, karena sebab ketidaktahuan kalau itu hubungan, adanya hubungan nasab, atau mungkin karena kelalaian, atau karena juga sebab-sebab yang lainnya. Nah, sehingga carut marut dalam jalur keturunan yang berikutnya. Nah, melalui hadis ini kita diberikan faedah dua setidaknya. Disebutkan tentang anjuran untuk mengenali nama-nama kerabat. Mengenali nama-nama mereka dengan tujuan untuk memudahkan berbuat baik kepada mereka. Jadi ingat, salah satu bentuk kedekatan adalah teringat dengan namanya. Si Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan. Antum anaknya siapa, antum dari jalur yang mana, dan sebagainya. Tujuannya semata untuk mengetahui keterkaitan nasab tadi. Nah, melalui mengenal nama-nama mereka. Yang kedua, mengetahui bahwa mereka adalah kerabat, aqarib, yang ada hubungan kekerabatan, yang dengannya bisa mencegah tindakan untuk terputusnya hubungan. Sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari terputusnya hubungan silaturrahim dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak diinginkan. Ditambahkan juga melalui hadis ini bahwa dibolehkan seseorang untuk bersumpah terkait dengan fatwa. Terkait dengan fatwa terambil dari apa yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di khutbahnya, wallahi innahu la yakunu bainar rajuli wa bain akhihi syai, demi Allah, agar kemudian betul-betul diperhatikan. Sambil dengan sumpah tadi semakin menekankan agar jangan sampai kemudian menjadi rusak hubungan silaturahim karena sebab adanya pelanggaran. Maka di sini faedah yang ketiga adalah al-halfu 'alal fatwa, adanya sumpah di dalam fatwa. Tiga faedah yang kita bisa dapatkan pada hadis yang ke-72. Berikutnya terkait dengan perawi yang disebutkan. Yang pertama, Amr bin Khalid. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid, seorang perawi yang baru pertama kita ketahui sepanjang kita mengawali kitab ini. Amr bin Khalid Beliau seorang imam, seorang perawi yang thiqah, yang sabat. Kedudukan beliau di hadapan para muhadditsin, seorang yang thiqah, seorang yang kokoh, yang dipercaya. Riwayat-riwayatnya. Mata bi Misr. Beliau wafat di Mesir pada tahun 229. Pada tahun 229 Hijriyah rahimahullahu taala, Amr ibn Khalid. Demikian secara singkat tentang biografi beliau. Amr ibn Khalid meriwayatkan dari Attab ibn Bashir. Attab ibn Bashir juga seorang perawi yang pertama pula kita ketahui melalui pembahasan kitab ini. Beliau adalah Abul Hasan. Kunya beliau Abul Hasan Al-Harrani. Tentang kondisi beliau, statusnya adalah thiqah. Beliau adalah seorang yang thiqah dan beliau wafat pada tahun 188. Pada tahun 188 Hijriyah rahimahullah. Attab ibn Bashir meriwayatkan dari Ishaq ibn Rashid. Ishaq ibn Rashid Al-Jazari. Juga nama perawi yang baru kita ketahui. Al-Jazari. Abu Sulaiman. Kunyahnya Abu Sulaiman. Beliau seorang imam yang fiqah juga. Seorang imam yang fiqah. Beliau wafat pada masa khilafah Abu Ja'far. Beliau wafat pada masa khilafah Abu Ja'far rahimahullah. Ishaq ibn Rashid meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri. Sudah terulang beberapa kali seorang imam yang alim. Beliau adalah Az-Zuhri. Siapa Al-Imam Az-Zuhri? Beliau adalah Muhammad ibn Muslim. Muhammad ibn Muslim. Ibn Ubaidillah. Ibn Abdillah. Muhammad ibn Muslim. Ibn Ubaidillah. Ibn Abdillah. Ibn Shihab. Az-Zuhri. Ibn Shihab Az-Zuhri. Seorang imam yang faqih. Salah seorang imam-imam yang tersohor. Maka tidaklah boleh asing bagi kita. Seluruh para a'immah. Dan terkhusus pula yang termasyhur di antara mereka. Beliau Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri yang salah satu keutamaan beliau menemui atau mendapati 10 sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendengar dari mereka. Mendengarkan riwayat, mendapatkan riwayat dari mereka. Kana min ashha an-nas. Beliau seorang imam yang termasuk paling dermawan, paling pemurah. Ibnu Shihab Az-Zuhri. Beliau wafat pada tahun 124 Hijriah. Dengan usia 72 tahun. Rahimahullah. Sengaja diulang-ulang apa yang sudah kita lewati juga untuk semakin mengingatkan, merekatkan di dalam benak kita. Al-Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari Muhammad ibnu Jubair. Dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im. Juga nama ini sudah kita lalui. Pada beberapa hadis yang lalu, tepatnya pada pembahasan dosanya bagi seseorang yang memutuskan silaturrahim. Padanya dibawakan riwayat dan disebutkan nama Muhammad ibn Jubair. Beliau seorang yang thiqah, qalilul hadith, hadithnya sedikit. Naam, wa kana a'lam Quraisy bi ahadithiha, beliau tergolong di antara bangsa Quraisy yang paling tahu terhadap hadith-hadith. Naam, Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im, yang mana beliau wafat pada masa khilafah Sulaiman ibnu Abdul Malik. Sulaiman ibnu Abdul Malik. Muhammad ibnu Jubair meriwayatkan dari Jubair, berarti ayahnya. Sang anak meriwayatkan dari ayahnya. Muhammad ibnu Jubair meriwayatkan dari Jubair ibnu Mut'im. Siapa Jubair ibnu Mut'im? Kana ansab Quraisy li Quraisy. Naam. Beliau yang paling tahu tentang nasabnya bangsa Quraisy terhadap Quraisy. Naam. Beliau adalah seorang imam, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau wafat pada tahun 59 Hijriyah radhiyallahu anhu. Jubair ibn Mut'im meriwayatkan atau mengkisahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang tadi berkhutbah di atas mimbar menyatakan dengan pernyataan yang sudah disebutkan tadi. Beralih kepada hadis berikutnya, hadis kedua. Haddatsana Ahmad ibn Ya'qub. Haddatsana Ahmad ibn Ya'qub. Qala akhbarana Ishaq ibn Sa'id ibn Amr. Ishaq ibn Sa'id ibn Amr. Annahu sami'a abahu. Sami'a abahu yuhaddith an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dengan rentetan sanad sampailah kepada sahabah Abdullah ibn Abbas menyatakan, ihfadhu ansabakum tawsilu arhamakum fa innahu la bu'da birrahim idza qarabat wa in kanat ba'ida wa la qaraba biha idza ba'adat wa in kanat qariba kullu rahimin atiyatun yawmal qiyamah amama sahibiha tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha. Hadith yang kedua ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab. Ibn Abbas juga menyatakan, ihfadhu ansabakum, hafalkan atau jaga ansabakum, nasab-nasab kalian. 6. Tasilu arhamakum, niscaya dengannya akan tersambung silaturrahim. Tampak jelas dari seruan beliau memberikan faedah untuk mengenal nasab. Faedah yang pertama melalui ucapan beliau ini, anjuran untuk mengenal nasab sebagai motivasi seseorang tersambung silaturahimnya. Nah, Umar menyatakan, ta'allamu ansabakum, pelajari nasab kalian. Ibn Abbas menyatakan, ihfadhu ansabakum. Nah, pengungkapan yang berbeda tetapi satu makna, tentunya semua tadi berasal atau mendapatkan bimbingan tadi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la bu'da birrahim. Karena sesungguhnya kekeluargaan itu la bu'da birrahim. Tidaklah jauh. Naam. Dengan hubungannya idza qarubat, jika memang dekat. Tidaklah dikatakan jauh lagi ketika terjalin hubungan yang dekat. Yang jauh jadi dekat. Wa in kanat ba'idah, meskipun secara hubungan darah itu jauh. Nah, karena selalu terhubung adanya kontak satu dengan yang lainnya, maka semakin mendekatkan. Walaupun secara hubungan darah itu jauh. Demikian kata beliau. Wala qurba biha idza ba'udat. Dan tidak dikatakan silaturrahim itu jauh hubungannya, meskipun secara hubungan darah itu dekat. Wa in kanat qaribah, walaupun secara hubungan darah itu dekat. Karena apa? Karena renggang atau mungkin jauh, tidak terhubung dengan baik. Nah, jadilah yang dekat itu jauh. Demikian kata beliau menunjukkan sebaliknya. Selanjutnya kata beliau, wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamah. Ketahuilah bahwa setiap rahim itu nanti atiyatun yaumal qiyamah, akan datang di yaumil qiyamah amama sahibiha, di hadapan pasangannya. Nah, di hadapan pasangannya pada setiap diri adanya rahim. Maka nanti akan datang rahim tadi kepada pelakunya atau kepada pasangannya. Tashhadulahu bisilatin. Yang mana kedatangannya tadi dalam rangka untuk bersaksi. Bersaksi kepadanya. Tashhadulahu bisilatin. Bersaksi bahwa pasangannya tadi telah melakukan, menyambungkan silaturrahim in kana wasalaha, jika dia menyambungnya. Maka dia jika menyambungnya, maka Allah Jalla wa'ala akan sambungkan. Wa alaihi biqati'ah, dan sebaliknya ketika dia memutusnya, in kana qata'aha, maka Allah Jalla wa'ala pun akan memutusnya, disebabkan karena dia lakukan seperti perbuatan tadi. Menunjukkan melalui lafaz ini faedah bahwa rahim akan bersaksi. Rahim akan berbicara di hadapan Allah Jalla wa'ala, mengkisahkan terhadap pasangannya. Nah, selama di dunia ketika dia baik, dia hubungkan, maka dia akan bersaksi dan Allah Jalla wa'ala pun akan menolongnya untuk menyambungnya. Sebaliknya ketika dia memutuskan, maka rahim pun akan memberitahukannya itu kepada Allah Jalla wa'ala, dan sebagai sanksinya akan terputus pula. Nah, rahim sebagaimana disebutkan pada hadith-hadith yang sebelumnya, dikatakan sebagai sujnah. Dikatakan sebagai sujnah. Layaknya seperti akar pohon yang bercabang. Talqun, yang bisa berbicara dengan fasih. Nah, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Walahu lisanan, dan dia memiliki lisan untuk berbicara dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menyambungnya, maka Allah akan menyambungnya. Dan siapa yang memutusnya, maka dia pun akan diputuskan hubungannya. Tiga faedah tadi memberikan tambahan kepada yang disebutkan pada hadis yang ke-72. Sedangkan perawi-perawi yang disebutkan padanya adalah Ahmad ibnu Ya'qub. Beliau adalah rawi yang pertama juga yang baru kita ketahui, Abu Ya'qub al-Mas'udi. Beliau seorang yang thiqah dan beliau wafat pada tahun 210 sekian. 6 Hijriyah. Bid'un asyra mi'atain. 210 sekian. Atau 213 atau 14. Sekitar itu wafatnya beliau. Beliau meriwayatkan dari Ishaq ibn Sa'id ibn Al-Aws Al-Umawi Al-Kufi dari Kufah asal beliau. Beliau seorang yang thiqah dan beliau wafat pada tahun 170 Hijriyah. Annahu sami'a abahu, bahwa beliau mendapatkan riwayat dari ayahnya. Sebagaimana tadi Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im mendapatkan riwayat dari ayahnya, maka demikian pula Ishaq ibnu Sa'id ibnu Amr. Maka ayahnya berarti Sa'id ibnu Amr ibnu Sa'id ibnu Al-As. Beliau seorang yang thiqah. Anaknya seorang yang thiqah dan juga ayahnya adalah seorang yang thiqah. Sungguh suatu kenikmatan. Ayahnya seorang muhaddits, demikian pula anaknya seorang muhaddits. Demikian sebagian dari perjalanan salaf di dalam melakukan talabul ilmi, sehingga mewariskan kepada generasi berikutnya. Beliau wafat pada tahun 120 Hijriah. Rahimahullah. Maka beliau meriwayatkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itulah dua hadis yang sudah kita ketahui bersama. Semakin memotivasi bagi kita untuk menjaga silaturrahim, untuk berusaha mengetahui seluk-beluk yang terkait dengan hubungan kekerabatan berdasarkan apa yang disebutkan oleh salaf Umar bin Khattab dan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhum majma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah pada kita untuk selalu istiqamah di atas agamanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.